Coba-coba katakan kepadaku bahwa kita sedang berjalan menuju satu alasan. Janganlah kau katakan bila kita memang tak ada tujuan dari apa yang dijalankan. Coba katakan kepadaku sekali lagi bila kita memang benar akan kesana. Buktikan dan buatlah.